Saya jumpa satu kiai. Kiai ini Kiai Nu'man nama dia. Masjid dia diwakafkan untuk buat markas di Jogja. Dia orang kuat Muhammadiyah, alim besar, ahli tarikat. Dia pembela usaha agama daripada awal-awal lagi di Jogja. Dia bela jemaah. Kalau jemaah kena tangkap awal-awal tu, dia akan pergi bela. Dia orang ternama di Jogja. Tapi hati dia tak puas hati. Usaha ni asal-usulnya dari mana? Tapi dia bela. Dia tak puas hati. Dia orang alim. Akhir dia kata dia kena tengok sendiri. Pergi sendiri India Pakistan. Maka dia keluar 4 bulan. Sampai di Pakistan akhir, minggu terakhir dia nak habis dah. Dia belum puas hati juga, tak nampak juga, tak puas hati juga. Ini usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amir Syab dia masa tu kenal Kamarul kita. Tashkil di Kashmir, Pakistan. Dia tak puas hati juga. Akhir dia semayang, istikharah, minta dengan Allah subhanahu wa ta'ala tunjuk asal usul usaha dakwah. Dari mana? Malam tu dia mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam jubah putih, muka ceria, dia pergi salam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai mimpi dia. Okey, dia puas hati. Usahanya ada usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya nak bagi tahu tuan-tuan, dia bagi tahu lepas dia salam dengan Nabi dalam mimpi tu pun tuan-tuan, tangan dia seminggu wangi tuan-tuan mulia. Lepas dia salam dengan Nabi dalam mimpi tu pun, tangan dia seminggu wangi lagi tuan-tuan mulia. Allahu akbar. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam.